hati yang cinta ini. Di saat kau pergi untuk selamanya, mungkin ini sudah menjadi jalanmu. Ku sadar ku harus merelakanmu, namun ada yang ku sesali. Di saat terakhir ku tak bersamamu, maafkan diriku yang mencintaimu, namun tak sempat ku katakan padamu. Kau telah pergi untuk selamanya, menyisakan penyesalan terdalam di hidupku. Sesali.